apa nama hidayatul mutafakirin, insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Ya, hari ini saya seronok Datuk Pengerusi pun datang, dah lama tak jumpa Datuk ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah ratu di maligai permata, tanah bayangan syurga. Harta dan tahta mengaburi mata.